إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدنا جماعة رحمكم الله كلمات الله عز وجل yang telah Allah anugerahkan kepada kita sangat banyak. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menghitungnya, mensensusnya. Kenikmatan-kenikmatan lahiriah, kenikmatan-kenikmatan batiniah. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya baik yang zahir ataupun yang batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar yang tidak mungkin ditandingi oleh kenikmatan-kenikmatan yang lain ialah nikmatul tauhid wal hidayah. Kenikmatan dalam bentuk taufiq, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada kita siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah jadikan kita semua sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhidnya, hidayahnya kepada kita bisa mengislam, bisa mengamalkan Islam tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa berislam sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang tertera di dalam bimbingan-bimbingan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Islam di atas sunnah yang sahih. Ini merupakan kenikmatan yang paling agung, yang paling besar. Semua kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan seorang insan, seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, itu semuanya kecil dibandingkan dengan nikmatul tauhid wal hidayah. Sebagaimana pula kaum muslimin rahimakumullah, musibah, bala terbesar, teragung yang menimpa seorang insan, seorang muslim adalah bala dalam bentuk al-dalalah wal riwayah, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dari siratal mustaqim. Seseorang yang jauh dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dalam berislam. Lebih daripada itu, sesat dari Islam itu sendiri, yang sebelumnya dia muslim, ternyata berubah menjadi kafir. Ini merupakan musibah yang paling agung, yang paling besar, yang menimpa seorang insan, seorang hamba. Semua musibah, semua bala yang pernah dia rasakan di dunia ini, itu ringan dibandingkan dengan musibah dalam bentuk dalalah. Ini merupakan kesepakatan para anbiya wal mursalin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan nikmatul Islam was sunnah, ini merupakan nikmat yang paling agung. Dikarenakan Islam sebagai agama yang hak, dinul hak. Inna dina inda Allahi al-Islam, sesungguhnya agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dikarenakan Islam sebagai agama yang kamil, syamil, yang sempurna, yang menyeluruh, memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupannya, dari mulai perkara yang paling agung, yang paling besar, masalah keyakinan, akidah, keimanan, sampai perkara yang begitu detail dan begitu kecil, sampai terkait dengan taat adab-adab buang hajat. Islam telah menjelaskannya secara menyeluruh, dengan sempurna, dengan keterangan yang terbaik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah tunjukkan nikmat-Ku atas kalian, Al-Qur'an Islam sebagai agama kalian. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kitab sucinya kaum muslimin, memberikan petunjuk bimbingan yang terbaik. Dikarenakan Islam adalah agama yang bisa menyatukan segala sesuatu, segala perkara yang ada di muka bumi. Islam itulah yang menyatukan semua umat manusia dari berbagai macam suku, dari berbagai macam kabilah, berbagai macam tempat, negara, wilayah, dengan keislaman. Dengan keislaman tadi. Dengan Islam pula kita meredakan semua pertikaian-pertikaian, permusuhan-permusuhan yang ada di tengah-tengah umat manusia dengan Islam. Wadzkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum ahda'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kata Allah, ingatlah nikmat Allah.